Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas hidayah iman, sehingga dengan iman yang kita miliki, Allah subhanahu wa ta'ala melindungi kita dari syubhat yang disampaikan oleh orang-orang uin. Dan kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga nikmat iman, ketenangan terhadap hukum Allah subhanahu wa ta'ala akan selalu melekat pada diri kita sampai akhir hayat. Dan kita layak untuk banyak berdoa memohon hidayah, karena sebagaimana yang dulu pernah kita singgung dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu la ya'ti zamanun illa wa kana ba'dahu syarrum min." Tidak akan datang satu zaman kecuali zaman setelahnya lebih buruk dibandingkan sebelumnya. Dan nilai keburukan zaman yang lebih jauh dari zaman Nabi itu tidak diukur dari masalah kesejahteraan dunia, tapi diukur dengan adanya kebodohan yang semakin tersebar di masyarakat, berkurangnya ilmu, ditambah lagi kesesatan yang terus bertambah. Sehingga nanti setelah ini akan ada berita yang lebih heboh. Kalau sekarang sedang heboh zina dihalalkan, nanti akan ada yang lebih heboh lagi. Wallahu a'lam, wallahu bihi alim. Yang Allah subhanahu wa ta'ala maha tahu nantinya akan ada apa. Dan kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari setiap kejahatan az-za'irin, orang-orang yang menyimpang dengan cara mencari-cari syubhat dalam rangka untuk mendangkalan akidah di tengah kaum muslimin. Kembali kepada kisah yang disampaikan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, di mana beliau radhiyallahu anhu pernah dipesani Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bertahan di suatu malam, dan beliau dengan sabarnya mengikuti pesan beliau, pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam, meskipun ada berbagai macam pemandangan yang umumnya membuat orang akan ketakutan atau membuat orang akan lari. Tapi Ibnu Mas'ud tetap diam di tempat sesuai yang dipesankan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita akan lihat komentar yang disampaikan oleh penulis Syekh Dr. Abdul Malik Ar-Ramadhani. Fa anta tara fi hadhil qissah fi hadhil qissatil 'azimati. Anda bisa lihat dalam kisah yang mulia ini, anna istijabata Ibni Mas'udin li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Respon baik yang dilakukan oleh Ibnu Mas'ud atas perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hina amarahu biluzumi makanihi, ketika beliau perintahkan untuk diam di tempat, dafa'at anhu syarra qaumin ja'uhu fi absya'i suratin. Ini yang menghalangi beliau untuk mendapatkan keburukan dari orang-orang yang datang dengan muka yang sangat menakutkan. Mereka datang seperti apa? Orang-orang hitam, ya, jumlahnya banyak, gerombolan. Ibnu Mas'ud sendirian, sementara beliau diam saja, mendekat ke arah Ibnu Mas'ud, tapi tidak sampai melintasi garis yang telah dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'annahu lam yakun bainahu wa bainahum siwa khat, padahal tidak ada pembatas antara mereka dengan Ibnu Mas'ud selain garis yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lau ja'at alaihi rih la'afa atharuhu, andaikan ada angin yang menerpa garis ini, tentu akan hilang bekasnya. Lakinnahu laisa kabaqiyatil khutut, namun ini garis yang bukan sembarang garis. Ini adalah garis yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Garis apakah itu? Innahu khattus sunnah. Itu adalah garis sunnah. Man lazimahu kafahullahu manabah. Maka siapa yang berusaha untuk komitmen terhadap garis sunnah, maka Allah Ta'ala akan mencukupinya, Allah akan melindunginya dari apa yang dia takutkan. Wa idh qad bayyantu adillata tathbitillahi li ummatil mutabi'ati wa nasrihi iyaha. Sebagaimana orang yang taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan pelindungan fisik sebagaimana yang dilakukan oleh Ibnu Mas'ud, kemarin telah penulis jelaskan berbagai macam dalil bahasanya Allah Ta'ala akan memberikan keteguhan li ummatil mutabi'ah, bagi umat yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa nasrihi iyaha, dan Allah akan menolongnya dari iyaha, dari musuh-musuhnya, atau Allah akan memberikan pertolongan kepada mereka. Fala ba'sa an asuqa huna qissatan tushhidu lil amrayni jami'an. Maka di sini saya tambahkan, saya bawakan sebuah kisah yang bisa menjadi bukti tambahan untuk menunjukkan dua hal di atas, yaitu apa? Bahasanya Allah akan memberikan keteguhan bagi orang yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Allah akan memberikan pertolongan. Wa fiha mangkibatun 'azimah, yang di dalam kisah ini terdapat mangkibah. Mangkibah bentuk mufrad, jamaknya manaqib, yang artinya keistimewaan. Dalam kisah ini terdapat keistimewaan yang sangat mulia yang dimiliki oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, alladhi hafizahu Allahu bihi ad-dina wa nasarahu ba'da Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Di mana Allah Subhanahu wa taala menjaga agama ini dan menolong dan memberikan kemenangan bagi agama ini setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu ketika peristiwa apa? Ar-Riddah, ketika terjadi kemurtadan besar-besaran ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Hatta qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sampai Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, wallahi alladhi la ilaha illa huwa laula Abu Bakrin ustukhlifa ma ubidallah. Demi zat, demi Allah, zat yang tidak ada yang berhak disembah kecuali dia, andaikan bukan karena Abu Bakar yang menjadi khalifah, mungkin Allah sudah tidak lagi disembah. Dan kalimat seperti ini diucapkan oleh seorang sahabat dengan menggunakan kata lau. Lau artinya apa? Andaikan. Dan pengandaian dalam Islam itu tidak mutlak dilarang, termasuk diantaranya adalah seperti yang disampaikan oleh Abu Hurairah, dan ini pengandaian untuk menyampaikan berita yang enggak boleh apa? Pengandaian dalam rangka penyesalan. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Laula ana lakana fid darkil asfali minan nar." Andai kan bukan karena aku, maka Abu Thalib berada di keraknya neraka. Dan itu bukan menisbahkan nikmat kepada selain Allah, tapi hanya sebatas menjelaskan sebab. Sebab adanya ini adalah itu. Andaikan tadi kamu tidak pakai jaket, mungkin kamu kedinginan. Kalimat ini salah atau benar? Benar. Sebatas menyampaikan sebab. Thumma qala ats-tsaniyatu, thumma qala ats-tsalitsah. Kemudian beliau ucapkan untuk yang kedua kalinya, Abu Hurairah juga mengucapkan lagi untuk yang ketiga kalinya. Faqilalahu, maka ada yang berkomentar, mah ya Abu Hurairah, diamlah wahai Abu Hurairah. Faqala, kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu bercerita, kenapa kalian harus menyuruhku diam, padahal ini cerita yang nyata. Abu Hurairah bercerita, menceritakan tentang sebab kenapa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau sebut, andaikan bukan beliau yang jadi khalifah, mungkin kaum muslimin akan kalah. Lalu beliau bercerita, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajjaha Usamata ibn Zaidin fi 700 ila Syam. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Usamah bin Zaid bersama 700 personil untuk berangkat ke Syam. Falamma nazala bi dhi khashab. Ketika mereka sampai di daerah dhi khashab, kubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Wartaddatil arabu hawla al-Madinah. Dan banyak orang-orang Arab di sekitar Madinah yang murtad. Banyak orang-orang Badui di sekitar Madinah, suku-suku Badui di sekitar Madinah yang murtad. Begitu mendengar wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fajtama ilaihi ashabu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, maka para sahabat berkumpul. Faqalu, lalu mereka mengatakan, ya Abu Bakrin, setelah Abu Bakar diutus dibaiat jadi khalifah, mereka mengusulkan, wahai Abu Bakar, ruddaha ula. Wahai Abu Bakar, tolong tarik pasukan itu. Suruh mereka kembali. Kembali ke Madinah. Karena kita dalam kondisi lemah. Pasukan yang diberangkatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam baru saja tiba di Dhi Khushab. Sementara orang-orang yang mereka dulu masuk Islam murtad, dan mereka punya potensi untuk menaklukkan Madinah. Sementara personil kita terpecah karena ada yang berangkat menuju Syam. Maka banyak yang mengusulkan tarik kembali pasukan itu. Karena kita dalam kondisi lemah. Tuwajjaha ula'i ila Rum. Tuwajjaha ula'i ila Rum waqad irtaddat al-Arab haula al-Madinah. Apakah kamu tetap mengarahkan mereka untuk berangkat ke Romawi? Sementara banyak Badui, banyak suku-suku Badui yang mereka murtad di sekitar Madinah. Sehingga kalau mereka nyerang bareng, Madinah dalam kondisi kurang personil. Apalagi yang pasukan-pasukan siap perangnya enggak ada di Madinah. Menuju Syam. Faqala, kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan, "Walladzi la ilaha illa walladzi la ilaha ghairu." Demi zat yang tidak ada yang berhak disembah kecuali dia. Lau jarratil kilabu bi arjuli azwajin nabi bi arjuli azwaji rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ma radattu jaishan wajjahahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, andaikan anjing-anjing yang jumlahnya banyak, ada banyak anjing yang menyeret-nyeret roknya istri Nabi SAW. Jadi sampai keluarga Nabi SAW terganggu. Gara-gara apa? Saking kurangnya personil di Madinah. Sehingga sampai anjing itu gigit jariknya yang dipakai oleh para ummahatul mukminin, istri-istri Rasulullah SAW. Ma raddatu jaishan wajjahahu Rasulullah SAW. Saya tidak akan menarik kembali pasukan yang sudah dikirim oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala halaltu liwa'an aqadahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan saya tidak akan melepas bendera yang sudah dipancangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fawajjaha Usama. Maka pasukan yang sudah singgah di Khushab menunggu keputusan Amirul Mukminin Abu Bakar, mereka tetap diberangkatkan oleh Abu Bakar, lanjutkan perjalanan. Faja'ala la yamurru biqabilin yuriduna al-irtidad illa qalu. Maka setiap kali pasukannya Usama ini melewati kabilah-kabilah, suku-suku yang mau murtad, mereka berkomentar, laula anna haula'i quwwatan ma kharaja mithla haula'i min indihim. Andaikan di Madinah itu tidak ada kekuatan yang lebih hebat atau yang setara dengan apa yang dikirim ini, tentu mereka tidak akan mengirimkan pasukan ini. Allah subhanahu wa ta'ala, dialah zat yang maha mengendalikan batin para hambanya. Allah buat orang-orang yang murtad tadi punya perasaan, ini Abu Bakar berani untuk mengirim pasukan ke Syam. Berarti kekuatan di Madinah lebih hebat dibandingkan ini. Sehingga mereka husnudzon, punya dugaan yang terbalik dengan realita yang ada. Dan Allah Maha Kuasa untuk membuat seperti itu. Dan banyak sekali peristiwa kekalahan orang-orang kafir disebabkan kayak gini. Allah Maha Kuasa untuk mengatur batin para hambanya, sampai pun orang kafir. Sehingga mereka menyangka kalau di Madinah itu akan ada kekuatan yang jauh lebih besar dibandingkan yang dikirim oleh Abu Bakar. Makanya Abu Bakar berani ngirim ini. Kalau bukan karena di dalam ada kekuatan yang lebih besar, nggak mungkin. Karena secara perhitungan ini pasti ditarik. Tidak mungkin sebuah negara yang lagi kacau, karena sempat ketika Nabi SAW wafat, terjadi apa? Gejolak di tengah kaum muslimin untuk menentukan siapa pemimpinnya, siapa khalifah Rasulullah SAW. Dan antara dipimpin Nabi dengan selain Nabi itu selisihnya jauh sekali, meskipun pemimpinnya sekelas Abu Bakar. Karena gak bisa dibandingkan antara pemimpin seorang Nabi dengan selain Nabi. Ditungguin Nabi dengan ditinggal Nabi itu selisihnya sangat jauh. Ibarat ketika seorang bapak meninggal dunia, anaknya masih yang paling gede SMP. Kemudian anak yang paling gede ini jadi kepala rumah tangga menggantikan bapaknya. Selisihnya sangat sangat jauh. Meskipun tidak bisa kita bandingkan antara manusia biasa dengan Nabi. Ketika Rasulullah SAW wafat, kaum muslimin ditinggal oleh pemimpin terbaiknya yang tidak ada bandingannya. Meskipun digantikan dengan orang yang luar biasa hebat sekelas Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Lalu mereka berpikir, kalau bukan karena di Madinah ada pasukan yang lebih hebat, tentu mereka tidak akan berani untuk melanjutkan perjalanan ke mengirim pasukan ke Syam. Faqalu laula an haula'i quwwatan ma kharaja mithla haula'i min indihim. Mereka berkomentar, andaikan penduduk Madinah Abu Bakar itu tidak memiliki kekuatan yang lebih hebat dibandingkan ini, tentu dia tidak akan mengirim pasukan ini. Walakin nada'ahum hatta yalqau Rum. Coba kita tunggu dulu. Kita tunggu sampai pasukan ini bertemu dengan pasukan Romawi. Kalau pasukan ini kalah, berarti kita punya kesempatan untuk menyerang Madinah. Falaqau Ruma. Kemudian mereka pun sampai ke Romawi, kemudian melakukan peperangan dengan Romawi. Fahazamuhum wa qataluhum, berhasil mengalahkan Romawi dan membantai Romawi. Waraja'u salimin, dan mereka pulang dalam kondisi selamat. Fathabatu alal Islam, lalu mereka menguatkan atau mereka menang di atas Islam. Sehingga ada dua manfaat yang bisa didapatkan oleh kaum muslimin ketika peristiwa ini. Yang pertama apa? Allah lindungi dari potensi keburukan yang mengancam di sekitar Madinah. Yang kedua, Allah Ta'ala berikan tambahan berupa kemenangan yang diraih oleh kaum muslimin ketika itu. Sehingga begitu terdengar informasi, terdengar kabar bahwa pasukannya Usama bin Zaid menang, semakin membuat ketakutan mereka yang ada di sekitar Madinah. Kita kalau berani maju, mereka saja berhasil mengalahkan Romawi, padahal Romawi itu sangat ditakutkan. Pasukan yang sangat ditakuti. Mereka saja berhasil mengalahkan Romawi, apalagi kita yang ya yang tercecer di mana-mana seperti ini. Tidak punya satu komando sebagaimana kelengkapan yang dimiliki oleh Romawi. Hadza huwa tamassuku Abi Bakrin bisunnah. Inilah pengaruh besar dari prinsip Abu Bakar berpegang teguh dengan sunnah. Ala ragmi min faji'ati mauti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, meskipun dalam kondisi beliau mendapatkan musibah yang sangat menyakitkan, faji'ah, musibah yang sangat menyakitkan, yaitu wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa faqirati irtidadil Arab, sementara ada banyak ketakutan disebabkan karena murtadnya orang-orang Badui yang berada di sekitar Madinah. Adif ilaiha, silakan tambahkan, tathbitun nasi lahu intilaqan minal aqli alladhi yaqdi bima qadaw bihi, walakinna syar'a alladhi tu'allimuhu Abu Bakrin minan nabi, alladhi ta'allamahu Abu Bakrin minan nabi sallallahu alaihi wasallam, huwa alladhi hadahu. Anda bisa tambahkan di sini. Bagaimana tasbitun nas? Sabata maknanya apa? Walakinallaha kariham imbitha'ahum fatab karihallahi imbitha'ahum fatabbatahum. Sabata artinya gembosi. Sabata itu lawan dari memberi motivasi. Menakut-nakuti, gembosi. Tambahkan pada kesimpulan di atas. Selain kita telah menyimpulkan bahwasanya dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, Allah berikan kemenangan bagi Abu Bakar, kita tambahkan di sini. Manusia ketika itu, masyarakat ketika itu, sudah gembosi Abu Bakar, menurunkan semangatnya Abu Bakar, dengan logika mereka, agar tidak membuat keputusan seperti yang disampaikan oleh Abu Bakar. Agar Abu Bakar mengikuti apa yang mereka sampaikan. Namun syariat yang telah dipelajari Abu Bakar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam huwallazi hadahu, itulah yang membimbing Abu Bakar. Ila ma syahhad bihi qara'ihuhum ala wa huwa khaufuhu radhiyallahu anhu min ta'khiri ma qaddamahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah yang membuat Abu Bakar mendapatkan petunjuk untuk membuat keputusan sebagaimana yang berlawanan dengan apa yang mereka inginkan. Apa pertimbangan Abu Bakar? Pertimbangan Abu Bakar cuma satu. Beliau takut radhiyallahu anhu, beliau takut tidak sejalan dengan apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ta'khiru ma qaddamahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh maju, beliau suruh mundur. Berarti itu tidak sejalan dengan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun secara pertimbangan logika masuk enggak? Masuk. Namanya negeri lagi lemah, berarti butuh kekuatan pasukan lebih banyak. Idealnya seharusnya pasukan yang dikirim itu ditarik mundur, mari kita nguati Madinah. Bukan malah dikirim. Tapi Abu Bakar takut, kalau ini saya lakukan, berarti saya telah melanggar apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengirim pasukan, disuruh maju, saya tarik mundur. Itu yang ditakuti oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sementara masalah keselamatan Madinah boleh kembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya, mengikuti sunnah yang menjadi prinsipnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, bisa jadi ada peluang resiko yang lebih besar menurut logika manusia, yang itu bisa membuat kerugian bagi Madinah. Namanya mengikuti sunnah, pasti ada peluang resiko. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ujian dalam bentuk ujian kesabaran bagi mereka yang mau mengikuti sunnah. Kamu ikut sunnah, resikomu seperti ini. Mungkin akan dipecat dari perusahaan. Mungkin kamu harus meninggalkan bagian-bagian yang terlarang. Dan masih banyak resiko yang lainnya. Sehingga ada dua pilihan. Takut kepada resiko, ataukah takut menyalahi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar pilih yang kedua. Ketika beliau pilih yang kedua, beliau diamankan oleh Allah dari ketakutan yang pertama. Itulah yang tadi kita sampaikan. Pada waktu orang itu mengalami dua ketakutan, maka dia, jika dia milih ketakutan yang bersumber dari ketakwaan kepada Allah, yaitu takut menyalahi aturan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah amankan dari ketakutan yang pertama. Bisa jadi Ibnu Mas'ud ketakutan ketika orang gelap ini datang. Gerombolan orang-orang hitam itu datang, tapi beliau lebih takut lagi kalau meninggalkan tempat yang sudah ditunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan diperintahkan agar Ibnu Mas'ud diam. Sehingga beliau takut ketika meninggalkan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan karena beliau takut ini, maka Allah amankan dari ketakutan yang kedua. Itulah khabtus sunnah. Sehingga siapa yang berusaha untuk berpegang teguh dengan garis sunnah, Allah amankan dia dari apa yang dia takutkan yang kedua, yaitu resiko ketika dia mendapatkan berbagai macam tantangan. Dipahamin ya? Ini prinsip yang sebenarnya mau dibuat kesimpulan oleh penulis. Ada dua resiko yang harus dihadapi oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Resiko yang pertama adalah Madinah diserang oleh orang-orang di sekitar Madinah yang murtad. Disebabkan karena pasukan ini dikirim sehingga kekuatan Madinah menjadi melemah. Ketakutan yang kedua, beliau takut menyalahi apa yang sudah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata beliau lebih memilih ketakutan yang kedua dibandingkan ketakutan yang pertama. Di saat itulah Allah amankan beliau dari ketakutan yang pertama. Fakanat akibatu at-tamassuki bisunnati al-intisara 'alal aduwi was-tsabati 'alal Islam. Sehingga pengaruh baik ketika seorang berpegang teguh dengan sunnah adalah dia mendapatkan pertolongan sehingga berhasil mengalahkan musuhnya dan tetap teguh di atas Islam. Ya. Maka di sini beliau menjelaskan bagaimana pengaruh baik ketika orang at-tamassuk, melakukan tamassuk bisunnah, Allah Subhanahu wa taala amankan dia dari rasa takut terhadap resiko disebabkan karena dia istiqomah di atas jalan kebenaran. Dan pasti yang namanya resiko itu akan selalu ada. Kita mengambil sikap apapun pasti akan ada resiko. Cuman kadang kita tidak lebih berani dibandingkan orang UIN. Saya yakin si Dr. Zindik ini sudah mempertimbangkan resiko. Kalau buat tulisan kayak gini, apalagi kemudian diviralkan, bisa jadi dia diantemi orang. Dan saya yakin dia merasa nggak aman. Mau pulang, atau ketika keluar rumah, kemudian kumpul bareng banyak orang. Namanya orang nggak setuju kan banyak sekali. Dan bisa jadi ada di antara orang yang nggak setuju, mungkin ya, gergeten, membuat tindakan kekerasan kepada dia. Dia sudah memperhitungkan resiko itu. Oh, nanti kalau ada tindakan kekerasan, saya akan dilindungi oleh aparat dan seterusnya. Dia sudah membuat perhitungan seperti itu. Sehingga dia lebih berani dibandingkan mereka yang mau hijrah, bisa jadi. Tapi kemudian takut resiko, nanti kalau pulang dimarahi mertuanya dan seterusnya. Semua ketika mengambil sikap itu pasti ada resiko. Sekarang kan nama orang ini disudutkan oleh banyak orang, bahkan bisa jadi ada orang yang mendoakan keburukan baginya, dan bahkan bisa jadi ada orang yang sudah mengkafirkan dia. Tapi bagi dia itulah resiko, karena dia at-tamassuk bid-dhalal, berpegang teguh dengan kesesatan. Kemudian kita lanjutkan tanbih, catatan. Qala Syekh Muhammad Al-Amin Ash-Shinkiti, penulis kitab apa? Adwa'ul Bayan. Syekh Muhammad Amin Ash-Shinkiti rahimahullah pernah mengatakan, wa qad haqqaqal ulama'u anna ghalabatal anbiya'i ala qismain. Para ulama telah menyimpulkan bahwa kemenangan para nabi itu ada dua. Yang pertama, ghalabatun bil hujjah wal bayan. Yang kedua, ghalabatun bis-saifi was-sinan. Kemenangan